korban. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, di mana kita akan masuk ke bab yang baru, bab nomor 113, bab jawazul jam'i baina salataini fis safar. Bolehnya menggabungkan dua sholat di dalam safar. Hadis yang pertama, haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik bin Nafi' an Ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'ajila bi sayyid jama'a bain al-maghrib wa al-ishraq. Kalau yang panjang 48 mil. Satu mil kemarin loh, 1,6 atau 1,8 ya, 1,6 atau ada lagi mengatakan 1,8. 48 mil, wahwa marhalatan mu'tazilatan. Ya, dalam dua marhalah. Satu marhalah ada dua pendapat, 40,5 atau 44, ya. Nah, kalau 40 berarti 80, 44 berarti 88. Kalau 48 mil tadi 1,6 berapa tadi? Ya, dua hal. Wal afdal liman huwa fil manzil fi waqt al ula. Ay yuqaddim al-za'ir ilayha. Wa liman huwa sa'ir fi waqt al ula. Wa ya'lam annahu yanzil qabla khuruj waqt al-za'ir. Yang afdal bagi orang yang berhenti wal afdal man huwa fil manzil waktu ula, pada waktu yang pertama dia dahulukan yang dia kedepankan yang kedua pada yang pertama. Bagi orang yang berjalan pada waktu yang pertama, dia mengetahui bahwa dia akan turun, artinya berhenti sebelum keluarnya waktu yang kedua. Maka dia akhirkan waktu yang pertama ke waktu yang kedua. Wala khalafa fihi majaz wa kana dhalika al-afdal. Kalau seandainya dia bedakan dalam sebuah tadi boleh, tapi dia meninggalkan al-afdal. Maksudnya ketika seorang dia musafir, dia masih belum berangkat masuk waktu pertama, maka dia tarik waktu yang kedua pada waktu pertama. Jadi kalau seandainya dia sudah berjalan di waktu pertama, maka dia lanjutkan perjalanannya dan dia tahu bahwasanya dia tidak apabila dia singgah atau berhenti sebelum waktu kedua habis, maka dia akhirkan ke waktu yang kedua. Nabi SAW kalau dia ingin berjalan, jika dia berjalan sebelum tergelincir matahari, berarti waktu pertama dia dalam kondisi sudah berjalan, maka dia akhirkan sholat rawatib pada sholat asar. Tapi kalau seandainya beliau berjalan setelah tergelincir matahari, beliau sholat wajib, tapi beliau tidak gabungkan sholat duha, sholat asar ke duha. Nanti asar pada waktunya. Ini dipahami kalau seandainya dia memulai safar. meninggalkan kita daripada berangkat setelah duha. Maka kita selalu dulu di pasar. Sholat asar kita kapan? Kita mundur. Karena kita belum sama. Nanti kita mundur di tempat singgah kita. Kalau seandainya dia berangkat sebelum terbitnya matahari, jam 12, setengah 12, atau jam 12.04, dia berangkat. Maka waktu pertama dari sholat yang akan dia lakukan, dia dalam kondisi sedang berjalan. Teruskan, tidak perlu berhenti, teruskan. Diakhirkanlah dua hal kepada waktu asar. Baik, wasyartu jam'i fi waktu ula ayuqaddimaha wa yarji'a qabla faraghatin min al-ula wa la yufarriqa baynahuma syarat al-jama' pada waktu yang pertama, waktu yang kedua dia majukan ke depan. Dia niatkan menjamak, dia niatkan untuk menjamak qabla faraghatin min al-ula, sebelum selesai dari sholat pertama. Jadi sebelum selesai sholat pertama, dia sudah ada niat untuk menggabungkan sholat yang kedua. Tidak dipisah antara keduanya. Fa'in arada jam'a fi waqti thaniyah wajib an yalqiyahu fi waqti ula wa yakunu qabla dhiqqi waqtiha bihaythu yabqa min al-waqti ma yas'a tilka as-salati fa'akthar. فإن أخرها بلا نية عصى فصارت قضاء. Kalau seandainya dia niatkan untuk dia ingin menjamak pada waktu yang kedua, nanti jam apa nih? Jam akhir. Wajib baginya meniatkan jamak itu pada waktu pertama. Jadi waktu zuhur itu dia sudah punya niat untuk mengakhirkan zuhurnya kepada asar. Kapan itu? Wa yakunu qabla dhiqqi waqtiha. Niat itu hendaknya sebelum mepet waktunya. Jadi dari awal-awal sudah punya niat. Paling akhirnya adalah sebelum mepet waktu. Mepet waktu ini bagaimana? Bihidya qaminal waqti ma yasa'atil kesalata. Di mana waktu yang tersisa itu bisa melakukan sholat tersebut atau lebih. Sholat zuhur dua rakaat, kurang lebih berapa waktu? Taruhlah 3 menit misalnya, atau 4 menit. Nah, sebelum habis 4 menit ini keluar dari waktu duha, kita sudah punya niat untuk menggabungkan sholat zuhur ini kepada sholat asar. Nah, kalau sudah ada niat dari awal, berarti niatnya dari awal waktu tidak ada masalah. Namun, fa'in akhara bila niyatin, kalau seandainya diakhirkan sholat zuhurnya ini kepada asar. علي عصا maka dia telah melakukan sebuah dosa. Wasarat qada'an maka surat Allahnya ketika dia tiamat dengan asar menjadi qada' qada' yang terdapat ya. Kalau dia jamak dengan niat dari awal ada dia menunaikan pada waktu yang kedua. Wa idza akhara bin niyyah jika diakhirkan didasari dengan niat nanti dah sama tohar niatnya nanti waktu gabung dengan asar istuhibba an yusalli al-ula awwala wa yajma' aw ayyadul jam' wa la farqa bainahuma wa la yajibu syai'un min dzalik. Apabila dia mengakhirkan dengan niat, dianjurkan untuk mengerjakan sholat yang pertama dulu. Jadi sholat zuhur dan asar apabila kita jamak takhir, kita dahulukan apa? Zuhur. Wa'il jamak dia niatkan untuk menjamak. Walau fardhu bainahuma wa alla yufarqa bainahuma tidak dipisah keduanya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian dia salam. Wala yajibu syai'un min dzalik, tidak ada yang diwajibkan. Artinya tidak perlu wajib segala adalah yang diafdal mendahulukan akhirat. Ini ikhtisar ya, yang bisa kita ambil di dalam sholat menjamak sholat. Karena menurut Syafi'iyah dan yang lainnya boleh mau menjamak takdim atau menjamak takhir pun. Ada sebagian pendapat ulama dia memandang bahwa jamak takdim tidak ada, yang ada adalah jamak takhir. Ya, hal itu boleh jadi dipahami dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa Nabi apabila dia berangkat setelah tergelincir matahari dia sholat dulu pada waktunya, kemudian dia baru menjamak atau baru dia waktu nanti yang kedua waktu asar dikerjakan sendirian. Jadi kalau seandainya dia berangkat sebelum tergelincir matahari dia akhirkan kepada waktu asar. Mungkin ada yang mengatakan kalau seandainya waktu duha kita temukan kita melewati masjid, apakah kita akan berhenti? Ya. Kalau kita lihat dari perbuatan Rasulullah, bukankah Rasulullah sangat mudah memberhentikan ontanya? Dan sangat mungkin kan dimanapun juga dia mengerjakan sholat di pada pasir yang luas itu, ya, kapanpun dia mau berpisah. Nah dia lakukan itu ya, supaya Nabi SAW memberikan pilihan kepada umatnya dan kemudahan. Orang yang bersafar terkadang ada saat dia bersemangat di dalam melanjutkan perjalanan. Ada yang pas saatnya dia harus istirahat berhenti. Terkadang pada saat dia bersemangat berhenti menjadi dia malas ya di dalam melaksanakan perjalanan. Maka kalau kita lihat apa yang dilakukan Nabi ini adalah sebuah pilihan yang terbaik bagi kita. Kita akhirkan sholat Zuha kepada asar apabila kita berangkat sebelum tergelincir.